Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wal akhwat, hafizani wa hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Segala puji syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, Tuhan pemelihara alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dan kita seorang hamba tidak mampu memberikan dan membalas apa yang Allah berikan kepada kita dari berbagai macam bentuk kenikmatan kecuali dengan banyak memujinya, dengan banyak membasahi lisan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya adalah nikmatus suhbah, nikmatul ukhuwah, yaitu nikmat persahabatan, di mana manusia tersebut dilahirkan dalam keadaan mereka membutuhkan kepada orang lain dan terkhusus membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara, kalian wahai manusia fakir, tidaklah kalian mampu untuk memberikan yang terbaik untuk diri kalian sendiri, apalagi untuk orang lain. Kalian tidak mampu memilihkan untuk diri kalian sendiri apa yang terbaik, apalagi untuk orang selain kalian. Kalian itu orang fakir, fakir dari berbagai macam penjuru. Karena arti daripada al-faqru itu kekurangan. Dan manusia adalah tempatnya. Kalau seandainya mereka sendiri tidak mampu memberikan yang terbaik untuk diri mereka, tentunya lebih utama untuk tidak bisa mereka memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kalau seandainya mereka tidak mampu untuk berbuat adil terhadap diri pribadi mereka masing-masing, tentunya untuk orang lain lebih utama. Ini manusia, makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, tidak akan mampu untuk bersendirian. Dan sifat yang sempurna bagi seorang manusia apabila dia membutuhkan orang lain. Ini sifat kesempurnaan bagi dirinya. Merasa butuh terhadap orang lain, ini adalah sifat kesempurnaan manusia itu sendiri. Dan sebaliknya, kalau dia seorang manusia dan menganggap dirinya cukup dari orang lain, menganggap dirinya tidak butuh dengan orang lain, cukuplah hal tersebut menjadi sifat kurang yang ada pada diri orang tadi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun 'anil 'alamin. Ghani, maha kaya, maha cukup. Cukup untuk sendiri, cukup juga untuk menerima apapun dari hambanya. Tidak membutuhkan apapun. Kalau manusia ketika memiliki sifat tidak membutuhkan, sifat kurang. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Ketika Allah memiliki sifat tidak membutuhkan kepada makhluknya, sifat keutamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka oleh karena itu kita sebagai manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin seorang itu akan hidup bersendirian. Pasti akan membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari para sahabatnya, orang-orang yang di sekelilingnya. Maka bagaimanakah kita mampu menjaga dan juga menjadikan hal tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan mempelajari bagaimana adab-adab di dalam persahabatan dan pergaulan dia bersama manusia. Karena pergaulan ini akan mempengaruhi pribadi seseorang, mempengaruhi kebiasaan seseorang, mempengaruhi pola fikir seseorang. Ashabul asrar, sahabat-sahabat yang buruk, akan bisa memberikan perangai yang buruk kepada seseorang. Demikian pula sebaliknya, ashabul akhyar, sahabat-sahabat yang mulia, akan memberikan pengaruh yang mulia pula pada diri seorang manusia. Ikhwani fiddin wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk kepada poin yang berikutnya daripada poin di dalam adab pergaulan, yaitu hifdzul mawaddati wal ukhuwah, menjaga cinta dan persahabatan, hubungan persaudaraan dijaga walaupun sudah meninggal, walaupun terputus dengan jarak. Maka hendaklah seseorang itu senantiasa menjaga hubungan persaudaraan dengan saudaranya, menjaga rahasianya, menjaga kebaikannya, senantiasa thayyib melindunginya, dan juga menjaga persahabatannya. Jangan sampai persahabatan itu ada kalau ada kemanfaatan, kalau tidak ada maka terputus. Suhbah yang sifatnya ada tendensi tertentu akan terputus dengan hilangnya perkara tadi. Kalau kita bersahabat dengan manusia karena hanya pengin mengambil manfaat darinya, suatu saat manfaat tadi tidak kita dapatkan, hilanglah persahabatan tadi. Berbeda kalau seandainya persahabatan tadi dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Jarak, perbedaan ras, suku, dan lain sebagainya bukan menjadi faktor penghalang. Dan bahkan setelah kematian pun, sahabat yang didasari karena ikhlas, iman, ini akan senantiasa terus terkait walaupun sahabatnya sudah meninggal dunia. sebagaimana kita ketahui bahwasanya suhbah, persahabatan itu ada tiga. Ya, suhbatun dunyawiyah, wa suhbatun imaniyah, wa suhbatun nasabiyah. Ya, persaudaraan, pergaulan yang dibangun hanya karena faktor dunia, saling menguntungkan. Pedagang dengan relasinya, pengusaha dengan karyawannya, majikan dengan pembantunya. Apa yang mempertemukan mereka di dalam persahabatan tadi? Karena faktor dunia, bukan karena yang lain. Pedagang suka dengan relasinya karena menguntungkan. Seorang tuan suka dengan pembantunya karena bekerjanya rajin, hanya karena faktor dunia. Dan ini akan terputus dengan putusnya perkara tadi, secara cepat ataupun lambat. Taib. Adon sohbatun nasabiyah. Persahabatan atau hubungan yang dibangun karena nasab, masih ada pertalian darah antara satu dengan yang lainnya. Bapak dengan anak, bapak dengan cucu, kakak dengan adik, istri dengan suami, yang semuanya ini akan terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhi, suatu hari yang akan lari seseorang dari saudaranya. Seorang kakak akan lari dari adiknya, walaupun di dunia sangat dia cintai. Seorang suami akan lari dari istrinya, walaupun di dunia sangat dia sayangi, sangat dia kasihi. Tidak ada yang kekal. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih, lari dari ibunya. Di dunia dia sangat menyayangi ibunya, di dunia dia sangat memperhatikan ibunya. Di hari nanti, di kelak, dia akan lari meninggalkan ibunya, berkhianat dengan mereka. Suhbatun karena dunia dan karena nasab, ini suatu saat akan saling mengkhianati satu dengan yang lainnya. Khianat. Karena tidaklah seseorang melainkan kecintaan pada sendiri pribadi lebih besar daripada kecintaannya dia terhadap orang lain, bagaimanapun bentuknya. Sehingga kita saksikan ada seorang anak yang tega membunuh ibunya. Kenapa? Karena kecintaan pada dirinya lebih besar daripada kecintaan pada ibunya. Dan yang afdol dan yang mulia daripada perkara-perkara tadi adalah sohbatun imaniyah, ukhuwah, pertemuan, hubungan yang dibangun karena iman. Taib. Seorang saling ketemu, saling cinta, dibangun na iman. Karena sama-sama akidahnya, sama-sama imannya, akan saling bermanfaat. Al-akhila'u yawma idin ba'duhum ala ba'din aduwan ilal muttaqun, kata Allah. Al-akhila' kekasih, khalil tingkatannya lebih tinggi daripada habib. Al-akhila' sang kekasih, bukan hanya sekedar sahabat teman, sang kekasih yang tadinya saling mencintai, yang tadinya saling menyayangi, dan bahkan tidak bisa hidup kecuali dengannya, akan menderita kecuali dengannya. Nanti kelak di hari kiamat, mereka akan menjadi musuh. Taib. Tetapi orang yang beriman dengan saudaranya seiman, persaudaraan yang dibangun karena iman akan kekal. Dunia wal akhirah. Dan ini juga merupakan sebab, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba apabila dia mencintai, ya, saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dibangun di atas dunia, ketika hilang dunia hancur persahabatannya, ini buruk. Suatu celah menunjukkan ketidakikhlasan dia dalam bersahabat. Tidak adanya keikhlasan dia dalam pergaulannya. Akan tetapi kalau seandainya dia berpisah dengan sahabatnya karena iman, karena sahabatnya menjadi seorang yang kafarah, kufur, kemudian terputuslah persahabatan di antara keduanya, melainkan ini merupakan suatu pujian terhadap orang tadi. Dia berpisah bukan karena harta benda, tetapi hanya karena iman, karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan di atas kemuliaan. Sesuatu yang mulia akan melahirkan sesuatu yang mulia. Sesuatu yang hina akan melahirkan kehinaan yang sama atau bahkan lebih jelek dari yang sebelumnya. Wa minha hifdzul mawaddatil qadimati wal ukhuwati tsabitah, kata beliau. Dan dari adab di dalam persahabatan adalah menjaga kecintaan persahabatan yang lama. Persahabatan yang dijalin yang kokoh. Persahabatan yang dia bangun dengan saudaranya. Sahabat ya, lama. Dan juga persahabatan yang sudah kokoh, hendaklah dia menjaga hubungan tadi. Jangan hanya karena perkara-perkara yang sifatnya tidak perlu dipermasalahkan, dibesar-besarkan. Karena memang ada tabiat yang demikian, tabiat yang memang dadanya itu sempit. Bagaimana ciri orang tersebut senantiasa memiliki dada yang sempit ketika terjadi sebuah permasalahan? Tidak menyikapi suatu permasalahan tadi dengan dada yang lapang. Tidak dia pelajari bahwasanya sifat daripada sifat manusia adalah penuh dengan berbagai macam al-khata wa nisyan, salah, lupa. Terkadang kesalahan dia perbuat, dia tidak sadar. Terkadang dia lupa. Tetapi orang yang sempit dadanya akan menganggap perkara ini sebagai perkara yang besar, suatu masalah yang besar, sehingga dengan masalah yang kecil tadi harus rela dia berpisah dengan saudaranya. Dia tinggalkan saudaranya karena permasalahan sepele sifatnya. Menunjukkan ya dhiqus sadr, dada yang sempit. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Aku jadikan kalian wahai manusia pada sebagian kalian yang lain, satu dengan yang lainnya, sahabat dengan sahabatnya, fitnah. Ya, persahabatan terkadang di tengah perjalanannya ada perselisihan, ada salah faham, toy fitnah. Apakah kalian sabar dalam menghadapinya? Ini isyarah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang untuk senantiasa menyikapi segala bentuk permasalahan itu dengan dada yang lapang. Kembali diperhitungkan, kembali dikoreksi, kembali dilihat. Taib. Jangan sampai seseorang itu mudah dalam mencari teman, mudah dalam melepaskan. Terkadang ada sebagian yang seperti itu, supel, mudah dalam mencari teman, mudah pula melepaskannya. Karena anggapan dia mudah dalam mencari teman, maka dia pun mudah dalam menghilangkan teman tadi. Mudah dalam mendapatkan, mudah pula mengeluarkan. Taib. Sebagaimana dalam kehidupan dunia ini, semakin gampang kita mencari uang, semakin gampang kita membuang uang. Mudah. Tapi kalau kita mencarinya dengan ya banting tulang, dengan capek, dengan lelah, kita pun mengeluarkan juga sekedarnya, sesuai dengan tadi kita ambil tadi. Maka kata para ulama, "Man idza ardaitahu qala fika ma laysa fi." Kalau ada seseorang yang ketika ridho kepadamu, dia berkata tentangmu sesuatu yang ada padamu dan juga yang tidak ada padamu, memujimu. Engkau melakukan sesuatu, engkau dipuji. Dan juga memuji sesuatu yang belum engkau lakukan. Tanda. Daripada tanda ghulu orang tersebut. Suatu saat nanti kata para ulama, "Man idza ardaitahu qala fika ma laysa fik." Wa idza aghdabtahu qala fika ma laysa fi. Kalau engkau membuat dirinya marah, maka dia akan berkata tentangmu apa yang ada padamu juga yang tidak ada. Ini tanda daripada tanda seorang yang al-ghulu, ifrat dalam sebuah perkara, baik dalam sifatnya persahabatan atau yang lainnya. Kenapa? Karena tidak memiliki jiwa yang lapang di dalam menghadapi setiap permasalahan. Jiwanya sempit. Qala rahimahullah liqaulihi alaihi salatu wasalam, perintah untuk menjaga persahabatan ini tertera dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbu hifdzal waddil qadim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta untuk menjaga persahabatan yang lama. Teman-teman lamamu engkau jaga. Taib, hadis ini mutakallam. Tetapi maknanya makna yang sahih. Di samping kita menjaga sahabat-sahabat yang baru, tetapi tidak boleh kita menjaga ya, tetapi tidak boleh kita pula meninggalkan sahabat-sahabat lama kita, baik yang sudah meninggal atau yang lainnya. Wadakhalat imra'atun, ada seorang perempuan yang masuk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adnaha, lantas Nabi pun mendekatkan perempuan tadi. Taib. Faqilalahu fi dzalik, maka dikatakan kepada Nabi tentang hal itu, ya Rasulullah, ada apa dengan perempuan tadi? Kenapa engkau begitu mengakrabi perempuan tadi? Bukankah dia orang yang biasa sebagaimana perempuan yang lain? Faqala, maka Nabi pun menjawab, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Sesungguhnya perempuan ini dulu senantiasa datang menemani kami pada hari-hari di masa Khadijah masih hidup. Ini temannya Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman. Sesungguhnya menjaga sebuah akad, menjaga sebuah ahad, ikatan, janji, persahabatan, ataupun yang lainnya daripada janji, termasuk daripada iman. Tidak khianat. Apa yang telah diamanahkan kepada kita daripada janji, kemudian kita menjaga, menunjukkan keimanan yang ada pada diri seseorang. Tidak boleh mengkhianati. Dilarang kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Jangan engkau mengkhianati orang yang berbuat khianat terhadapmu. Wala takhun man khanak. Jangan engkau berbuat khianat terhadap orang yang berbuat khianat terhadapmu. Taib. Menjaga janji, menjaga hubungan, termasuk daripada iman. Wa qala Muhammad Al-Maghazili rahimahullah, berkata Muhammad Al-Maghazili, semoga Allah merahmati beliau, man ahabba antaduma lahul mawaddatu falyahfad mawaddata ikhwanihil kudama. Barang siapa yang suka untuk berlanjut hubungan kecintaan dia terhadap saudara-saudaranya, jenjangnya lama, tidak hanya berumur sebentar, cinta untuk terus menerus menjaga hubungannya, tadum kecintaannya ada pada sahabatnya, pada dirinya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh sahabat-sahabat kita, maka hendaklah seseorang tadi menjaga kecintaan mereka, teman-teman lamanya. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu akan sesuai dengan amalan. Kalau kita banyak berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang berbuat baik pada kita. Sebaliknya pula demikian, kalau kita adalah orang-orang yang suka berbuat fitnah, berbuat jahat, maka suatu saat Allah akan lahirkan seseorang yang akan membalas perbuatan dia terhadap dirinya. Termasuk akidah, iman seorang muslim terhadap nas, wahyu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita merasa kalau kita berbuat jahat kemudian tidak ada yang berani kepada kita, Allah tinggal diam. Jangan pula kita merasa kalau kita berbuat baik kemudian tidak ada orang yang membalasnya, Allah lupa. Tidak. Allah senantiasa mempersiapkan kepada para hamba yang mereka berbuat baik dengan kebaikan yang berlipat ganda. Demikian pula sebaliknya, tidak ada seorang pun yang berbuat kejahatan, melainkan Allah pula akan persiapkan balasan yang setimpal pada dirinya, ajilan au ajilan, baik yang sifatnya nanti atau yang akan cepat Allah sampaikan. Taib. Apalagi dalam kehidupan dunia ini yang senantiasa berputar, yang tadinya di bawah dia bisa di atas takdir. Sehingga seseorang jangan sampai merasa besar diri ketika dia di atas, dan jangan sampai dia merasa menghinakan diri kalau sedang dia di bawah. Siapapun tidak tahu apa yang akan Allah berikan pada dirinya. Maka oleh karena itu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ridho bil kismah, ridho dengan apa yang sudah Allah berikan pada kita. Tidak perlu kita banyak hasad pada orang lain sehingga menimbulkan naam kebencian mereka. Hasad, iri itu menimbulkan sifat al-ghadib, sifat benci, sifat marah yang akan menimpa kita dari orang lain. Ridho demikian sebaliknya akan mendatangkan kecintaan orang lain pada diri kita. Izhad fi dunya yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau dalam kehidupan dunia ini. Jangan kau merasa iri dengan orang lain. Jangan merasa naam engkau lebih besar dari orang lain. Izhad pada yang ada pada mereka, engkau akan dicintai oleh manusia. Tetapi kalau sebaliknya engkau bersifat sombong, punya sedikit merasa besar diri, punya sedikit merasa di atas manusia, merendahkan manusia, taib, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka sesuai dengan perbuatannya. Taib. Wali ba'dihim, dan sebagian mereka mengatakan, ma dzaqatin nafsu ala syahwatin aladzu min hubbi shadiqin amin. Tidaklah sebuah jiwa merasakan di atas syahwatnya lebih lezat dari kecintaan seorang sahabat yang terpercaya. Ya, kita punya sahabat yang sangat baik dengan kita, yang sangat setia dengan kita. Ini merupakan bentuk-bentuk daripada bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dianugerahi oleh Allah seorang istri yang salihah, seorang istri yang setia dengan suaminya, mampu menjaga segala bentuk naam kekurangan, menerima apa yang ada pada suaminya. Seorang istri yang salihah bisa membahagiakan hati seorang suami. Karena dalam arti luas seorang istri merupakan sahabat yang akan menemani seorang suami sampai ya akhir dari kehidupannya. Kalau dia memiliki seorang istri yang tidak salihah, dia akan merasakan betapa sengsaranya dia hidup di dunia. Ditinggal pergi tidak aman daripada pengkhianatannya. Diamanahi tidak aman daripada naam pengkhianatannya. Baik. Demikian pula seorang istri yang memiliki seorang suami yang tidak soleh. Lutfan. Baik. Tutup aja pintunya. Baik. Akan merasakan hal yang sama. Istri merasakan tidak nyaman ketika suami pergi, dalam hatinya akan merasa was-was, jangan-jangan suamiku ini melirik orang. Ya, selain dirinya akan merasa was-was. Taib. Yang sifatnya syar'i saja mereka masih belum mampu menerima, apalagi yang tidak syar'i, hubungan yang tidak syar'i. Sifat seorang wanita pengennya di nomor satukan, pengennya diidolakan, pengennya disanjung, pengennya diutamakan. Ketika diduakan, mereka marah. Apalagi dengan sesuatu yang tidak ada syariatnya, hubungan-hubungan yang sifatnya tidak disyariatkan. Padahal mereka, naam, kalau seandainya menerima dari syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada para wanita, yaitu diperbolehkannya untuk ta'adduz zawat, terbilangnya para istri, sungguh mereka akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan hidup di dunia ini dengan berbagai macam variasi yang sangat banyak. Variasi bagaimana menangis, variasi bagaimana pengen menarik hati suami, variasi bagaimana apa namanya bercinta, Yang tadinya dia sendirian, sekarang ada madunya. Variasi bagaimana semburu itu bervariasi. Seni dalam cinta, seni dalam menangis, seni dalam cemburu, seni dalam sabar, seni dalam menarik perhatian, seni berbagai macam seni akan ada pada dirinya, sehingga dia menjadi seorang yang kuat. Akan tetapi perkara-perkara ini sungguh sebagian mereka belum mampu. Kalau dia mendapatkan seorang suami yang salihah, maka dia akan menunda. Kapan seorang istri itu mampu dan kapan istriku mampu? Tapi kalau dia mendapati seorang suami yang tidak salihah, tidak akan memberikan rasa nyaman yang ada pada dirinya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih lezat, kata penyair, dari kecintaan seorang sahabat yang terpercaya. Man fatahuddu akhin salihin, fadhalikal maghbunu haqqal yakin. Dan barang siapa yang terlewatkan dari kecintaan seorang saudara yang soleh, seorang istri yang soleh, seorang suami, seorang istri yang salihah, suami yang soleh, terlewatkan, hilang darinya, dia tidak mendapatkan kecintaan dari mereka, ini merupakan salah satu perkara yang sangat menyedihkan. Maghbun, terlalaikan dengan sebenar-benarnya. Bagaimana sifat jiwa seseorang ketika dikhianati? Ya, bagaimana sifat kita? Bagaimana diri kita kalau kita di na'am ingkari janjinya? Sungguh sangat menyakitkan. Wa li ba'dil hukama'i minas salaf. Dan sebagian ahlul hikmah dari kalangan para salaf, mereka mengatakan, asirun nas, bergaullah kalian dengan manusia. Fa in istum hannu ilaikum, kalau kalian masih hidup mereka sayang terhadapmu. Wa in muttum baku alaikum, kalau kalian mati mereka menangisi kalian. Satunya bergaul dengan kebaikan. Ketika kita masih hidup mereka sayang kepada kita karena sifat yang kita miliki. Ketika kita meninggal mereka menangisi kepergian kita. Kenapa? Karena tertinggalkan, karena mereka ditinggalkan oleh orang yang baik di tengah-tengah mereka. Maka jadilah kalian, jadilah kita orang-orang yang baik di antara sahabat kita. Kalau kita ingin berbuat baik, jangan menunggu orang. Kita berkaca kepada orang lain. Kita berkaca kepada mereka, para sahabat Nabi dan sahabatnya, sehingga kita bisa meniru mereka, sehingga kita bisa mencontoh mereka. Sebaik-baik manusia itu orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian orang yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau kita pengen berbuat baik, berbuat baik. Jangan tunggu yang lain. Saya nunggu fulan dulu. Saya menunggu alan dulu, jangan. Awalilah sebuah kebaikan. Sehingga kalau dengan sebab engkau berbuat baik tadi, kemudian manusia mengikutimu, maka engkau akan mendapatkan pahala orang yang mengikutimu. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan satu sunnah daripada sunnah kebaikan. Kita sekarang hidup pada masa seseorang na'am cinta dengan dunia. Kita mengajarkan kepada mereka sedekah. Kemudian ada orang yang mengikuti jalan kita. Kita mengawali sebuah kebaikan, kemudian ada orang yang mengikuti jalan kita. Maka kita akan mendapatkan kebaikan yang kita lakukan dan juga kebaikan orang yang mengikuti kita. Ini kisahnya panjang hadis ini. Di mana ketika itu ada beberapa orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hai'ahnya hai'ah yang fuqara. Bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan karena fakir. Dan mereka membawa pedang-pedang mereka dari kalangan kaum muslimin. Kemudian Nabi pun berkhutbah dan menganjurkan kepada manusia untuk mengeluarkan harta benda mereka. Kemudian datanglah sahabat dari kalangan Ansar dengan satu genggam kurma, yang lainnya dengan satu wadah daripada kurma, yang lainnya satu keranjang daripada korma. Sebagian mereka membawa sedekah sampai tidak kuat kedua tangannya, sampai terkumpul berapa gunung dari makanan dan berapa gunung dari pakaian. Nabi pun tersenyum dan memberikan kabar gembira bagi mereka. Tadi yang mengawali pertama dengan membawa satu genggam dari korma mendapatkan pahala orang-orang yang sedekah sebelumnya. Maka seorang yang mengawali sebuah kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan orang sebelumnya. Jangan sampai dalam kebaikan ini kita menunggu orang. Taib, jadilah kita orang yang pertama. Qala rahimahullah, qabulul musyawarah, menerima pendapat, musyawarah, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Ini juga termasuk daripada kesempurnaan seorang manusia di dalam kehidupannya, bermusyawarah. Karena seseorang yang tidak mau bermusyawarah dengan para sahabatnya, memutuskan sesuatu dengan naam mengandalkan dirinya, ini di sana ada beberapa kejelekan yang ada pada dirinya. Ya, di antara yang mereka sebutkan, seseorang yang tidak mau bermusyawarah dengan para sahabatnya, itu sifat ta'ajub li nafsihi, merasa besar dengan dirinya. Karena dia memiliki sifat ini, sehingga seakan-akan tidak merasa dan tidak membutuhkan orang-orang yang sekelilingnya. Saya bisa, saya mampu dengan diri saya. Sifat besar diri, merendahkan orang lain, mengecilkan orang-orang yang di sampingnya. Taib. Dan salah satu daripada alamat seseorang itu mudah terjatuh ke dalam ketergelinciran. Subhanallah. Wa minha al-musyawaratu ma'al ikhwani wa qabuliha minhum. Di antaranya adalah bermusyawarah, meminta pendapat, mengambil pendapat, berkumpul, mendiskusikan segala bentuk permasalahan dengan sahabat-sahabatnya. Sempurna. Taib. Karena terkadang ketika seseorang memutuskan suatu keputusan, kadang yang dia putuskan hanya segi pandang yang dia miliki, sementara di sana ada segi pandang yang lain yang belum dia ketahui, sehingga kesempatan untuk terjatuh ke dalam kesalahan lebih besar daripada seseorang yang bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Lebih sedikit terjatuhnya ke dalam kesalahan. Taib. Kalau ya, Nabi SAW, seseorang yang senantiasa mendapatkan wahyu dari Allah, mengajarkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa bermusyawarah. Tentunya kita yang bukan Nabi, kita yang bukan seorang yang berilmu, yang banyak ilmunya, lebih utama dari para Nabi, para sahabat. Siapa kita? Ya, kepandaian kita dalam bidang tertentu, ya, terbatasi dengan kekurangan kita. Tidak bisa kita membidangi segala bentuk ilmu. Seseorang mungkin membidangi dalam ilmu din, belum tentu dia membidangi dalam ilmu dunia. Ya, dalam ilmu din juga banyak sekali bidangnya. Belum tentu seseorang yang membidangi ilmu fikih, dia begitu sangat membidangi, belum tentu tentang masalah ilmu akidah. Dan juga sebaliknya, kalau seandainya seorang yang faqih dalam ilmu fikih, seorang yang mahir dalam ilmu akidah, kemudian mereka mendiskusikan sebuah permasalahan, sempurna. Taib. Apalagi di dalam masalah perkara-perkara dunia, banyak sekali yang belum kita ketahui. Ya, terkadang orang penuh dengan berbagai macam pengalaman, sebagian mereka hanya tahu teori tapi tidak berpengalaman. Maka musyarah ini sangat perlu dan penting di dalam memutuskan sebuah permasalahan untuk mencapai yang paling bagusnya. Dan di samping musyawarah tersebut, untuk mendapatkan pendapat-pendapat yang terbaik, tentunya kita juga mampu dan harus berlapang dada menerima pendapat orang lain, kalau seandainya hal itu lebih baik daripada pendapat kita. Jangan pengennya seseorang itu pendapatnya dinomorsatukan. Pengen angan-angannya itu dilaksanakan tanpa memandang yang lain, meremehkan yang lain. Taib. Itu namanya orang yang dhaiqu shadr tadi, orang yang sempit dadanya. Jadi kalau orang itu tanda sempit dada, pokoknya segala bentuk yang keluar daripada dirinya itu dia tidak mau menerima. Taib. Jadi kalau kita itu memiliki sifat seperti itu, maka berusaha untuk na'am membimbingnya. Berusaha untuk senantiasa berjalan di atas ilmu. Karena menerima pendapat orang itu tidak gampang. Ya, menerima pendapat seseorang apalagi di bawah kita juga tidak mudah. Perlu juga yang namanya latihan. Tapi bagaimana kalau misalkan dia bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya sementara dia seorang yang tinggi? Ya, pendapatnya malah enggak dipakai. Ini akan menimbulkan suatu yang rendah menurut anggapan dirinya. Tapi orang yang beriman, ya, seorang yang memiliki ketakwaan kepada Allah akan menerima semuanya itu dengan lapang dada. Kenapa? Karena sifat manusia pada asalnya itu adalah kasirun, kurang, fakir. Qala Allahu azza wa jal, wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad dengan mereka para sahabatmu itu di dalam segala urusan. Taib. Qala Ibn Abbas, lama nazalat hadhil ayatu, kata Ibn Abbas, ketika datangnya ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu ghaniyani anha. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tercukupi darinya, tercukupi dari mengajak musyawarah para sahabatnya dan kaum muslimin. Ya, Allah tidak butuh musyawarah dengan nabinya. Rasul juga tidak butuh musyawarah dengan para sahabatnya. Rasul seorang nabi. Rasul sewaktu-waktu bisa mendapatkan wahyu dari Allah tanpa perlu bermusyawarah para sahabatnya. Walakin ja'alaha Allahu rahmatan li ummati. Tetapi syariat musyawarah, berkumpul merundingkan sebuah permasalahan untuk mencari yang terbaik, ini Allah jadikan sebagai kasih sayang kepada umatnya. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu, tidak bisa memutuskan, tapi apa, mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara memutuskan sebuah permasalahan. Apalagi kalau sifatnya ummah, permasalahan umat, permasalahan keluarga saja membutuhkan musyawarah antara suami dengan istri, istri terhadap suaminya, anak-anaknya. Ya, jadi jangan mentang-mentang suami yang mencari uang, suami yang sudah lelah letih, nah mendapatkan uang kemudian dia semena-mena dengan istrinya. Pokoknya harus A, pokoknya harus B. Ya, tidak boleh. Karena dia tidak tahu. Barangkali istri yang senantiasa tinggal di rumah lebih tahu apa yang terbaik buat rumah tersebut. Ya, maka bermusyawarah ini mendatangkan berbagai macam bentuk faedah yang sangat banyak. Di antaranya bisa menjaga hati, bisa menumbuhkan saling cinta, ya, bisa menumbuhkan rasa saling, ya, keterkaitan satu dengan yang lainnya, tidak merasa direndahkan, tidak merasa diremehkan. Ya, taib. Faman syawara minhum lam yu'dim rusyda. Barang siapa yang melakukan musyawarah di antara mereka, maka tidak akan kehilangan bimbingan. Ya, senantiasa kita akan terbimbing. Senantiasa kita akan na'am mendapatkan nasihat dari yang lainnya. Wa man tarakal musyawarah minhum lam yu'dim ghayya. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan musyawarah, berdiskusi dari mereka, para manusia, maka tidak akan kehilangan pula yang namanya kesesatan. Barang siapa yang senantiasa memusyawarahkan urusannya, tidak akan kehilangan petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkan musyawarah di dalam urusannya, tidak akan hilang darinya apa? Kesesatan. Karena terkadang manusia itu tidak bisa dipungkiri, memutuskan sesuatu terkadang sesuai dengan hatinya, sesuai dengan kehendaknya, walaupun itu bukan merupakan kemaslahatan bersama. Taib. Qala rahimahullah, yang berikutnya, isarul ashab, yang berikutnya daripada adab adalah mendahulukan kepentingan sahabatnya. Jangan bersifat ananiyah, jangan bersifat egois, keaku-akuan, ananiyah, tidak mementingkan kepentingan bersama, tetapi mendahulukan sahabat-sahabatnya kalau itu adalah suatu perkara yang sifatnya bermanfaat bagi semuanya. Taib. Dan ini juga termasuk daripada iman. Wa minha itharul arfaq 'alal ikhwan. Dan dari adab-adab persahabatan adalah seseorang mendahulukan kepentingan saudaranya. Mendahulukan saudaranya, barokah itu dari Allah, keutamaan itu dari Allah. Engkau mendahulukan saudaramu, taib, walaupun tampaknya mungkin engkau tertinggal, terkalahkan, tetapi Allah menyembunyikan rahasia yang terbaik buatmu. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhih. Allah senantiasa akan melindungi, menolong seorang hamba selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Taib. Dan ini pula sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang lapang dada. Kalau dia sempit dadanya, tidak akan mampu memberikan ithar pada temannya. Ya, pokoknya untuk kita yang terbaik, untuk yang lain yang kurang baik. Taib. Untuk kita yang paling afdal, untuk yang lain yang kurang afdal. Qala Allah Ta'ala wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu orang-orang Ansar, dipuji oleh Allah, sifat yang terpuji ada pada mereka diabadikan dalam Al-Quran. Mereka mendahulukan dari diri-diri mereka orang-orang muhajirin, walaupun mereka itu sebenarnya membutuhkan. Kenapa mereka dikatakan Ansar? Sesuai dengan namanya. Dan Ansar ini adalah pemberian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Bukan kemudian mereka dinamai dengan organisasi Ansar. Satu lagi diberikan organisasi Muhajirin. Allah berikan kepada mereka nama ini karena sesuai dengan sifat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan orang-orang sahabat yang dulu tinggal di Mekah dengan Muhajirin karena mereka benar-benar berpindah dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dari berbagai macam kesesatan jahiliyah ke dalam Islam, hijrah dari negeri Mekah ke Madinah, sehingga mereka dikatakan muhajir. Dan juga orang-orang Madinah yang tinggal di Madinah dikatakan Ansar karena memang mereka seorang penolong, sehingga mereka dikatakan Ansar. Sungguh sifat jiwa penolong mereka, ya, yang begitu ikhlas mereka berikan kepada sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin, sampai Allah namai mereka dengan Ansar dan diabadikan sifat mereka, mendahulukan orang-orang muhajirin. Nah, dari orang-orang Ansar. Dan bahkan mereka, ya, memberikan yang terbaik yang ada pada diri mereka kepada orang-orang muhajirin. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis, seorang Ansar yang memiliki dua istri, ketika datangnya orang-orang muhajirin yang mereka meninggalkan harta benda mereka, istri-istri mereka karena kekufuran, datanglah mereka ke negeri Madinah dan disambut oleh orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, dan mengatakan, kalau seandainya engkau menginginkan salah satu daripada istriku ini, maka ambillah dan cari, pilihlah yang terbaik, saya akan ceraikan dan aku nikahkan denganmu. Sifat mereka diabadikan dalam Al-Quran. Dan bahkan sebagian mereka para Ansar mengatakan, aku memiliki dua harta, aku berikan yang satu ini buatmu dan yang satu buat aku dan keluargaku. Jadi penamaan Ansar itu bukan penamaan yang tiada makna, tiada arti, tapi penamaan mereka karena sebab perbuatan yang ada pada diri mereka. Demikian juga kita yang kita kedepatkan kepada sahabat-sahabat kita. Kalau kita tidak mampu memberikan yang terbaik buat mereka, paling tidak kita berikan mereka yang terbaik pada diri kita. Kita berikan yang terbaik daripada sifat kita, kejujuran kita, kecintaan kita, rasa berkorban kita. Taib. Wakila, disebutkan sebuah kisah. Kilah ini dikatakan sigoh tamrid, sigoh yang sifatnya sekedarnya. Kalau dalam Sahih Bukhari, sigoh seperti ini dibahas apakah sahih atau tidak. Kalau qala, ini sigoh jazm namanya, sigoh yang menunjukkan tentang sahih dan kuatnya sanad. Tapi kalau kila, ini kebanyakan sekedar hikayah-hikayah, cerita-cerita yang dhaif atau perlu dicek keabsahannya. Ini kalau kita temukan pada kitab-kitab hadis dengan lafaz qila dikatakan. Taib su'iya ila ba'dil khulafa bis-sufiyyah. Annahum yarfuduna syariah. Taib, disebutkan atau disampaikan kepada sebagian daripada pemimpin di negeri Sufiyah, sebuah tempat, bahwasanya mereka menolak syariat. Fa'akhada minhum ta'ifah, maka sebagian mereka, atau fa'ukhida, diambil sebagian dari mereka, suatu kelompok dari orang-orang yang menolak syariat tadi. Minhum, dari mereka, Abul Husain An-Nuri radhiyallahu anhu. Abul Husain An-Nuri, fa'amara bidharbi anakihim. Beliau memerintahkan untuk memenggal kepala-kepala mereka. Beliau ini seorang khulafa. Ketika dilapori ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka menolak syariat Islam, beliau memerintahkan untuk memenggal leher-leher mereka. Qala, kemudian dia berkata, pemilik kisah ini, fabadara Abul Husain, maka bersegeralah Abul Husain ila sayyaf, kepada para algujunya. Faqala lahu sayyaf, maka alguju ini berkata pada diri beliau, kepada beliau, malak, kenapa engkau wahai Abul Husain badarta duna ashabik, bersegera tanpa para sahabatmu. Qala, maka dia mengatakan, aradtu ithara ashabi, aku menginginkan untuk mendahulukan para sahabatku, bihayati hadhi lafdoh, terhadap kehidupan yang sejenak ini. Fakana dhalika sababu najatihim, maka hal itu sebab keselamatan mereka. Syahid daripada perkara ini, di dalam adab-adab pergaulan dalam seseorang, ya paling tidaknya memiliki sifat yang mulia ini, yaitu mengedepankan urusan bersama daripada urusan pribadi, mengedepankan urusan bersama daripada urusan keluarga. Taib, karena ini termasuk daripada bagian keimanan. Sebenarnya perkara-perkara ini itu sudah ada dalam fitrah kita, sudah ada. Tapi terkadang memunculkan untuk merealisasikan dalam kehidupan itu yang susah. Itu yang belum kita miliki dan itu yang belum kita mampui. Maka oleh karena itu, tiada daya dan upaya kita sebagai manusia melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengamalkan segala bentuk syariat yang kita ajar, yang kita pelajari, yang kita na'am miliki ini. Tentunya kita tidak lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam salah, ya, berbagai macam lupa, berbagai macam kekurangan yang kita miliki. Maka oleh karena itu tasamah, saling memaafkan, saling meridhai, saling memahami kekurangan masing-masing, sehingga semuanya bisa berjalan di atas petunjuk dan juga bimbingan yang mulia ini, dan juga menjauhi sifat-sifat yang bisa na'am mendatangkan berbagai macam kejelekan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apalagi kita hidup pada zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, ya, apalagi juga kita saksikan berbagai macam alamat sa'ah, tanda-tanda hari kiamat sudah na'am tersaksikan, walaupun itu tanda-tanda yang kecil yang terus menerus kita saksikan setiap harinya. Thayyib, maka jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita. Anggaplah kita ini sebagai seorang yang berjalan, yang hendak meninggalkan suatu daerah yang kita bersiap untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita. Karena kehidupan akhirat itulah tujuan kita semuanya, kaum muslimin, mukminin, muhsinin. Thayyib, adapun kita seperti ini sebagai wasilah saja. Tapi terkadang kita mengambil wasilah bermanfaat untuk diri kita, terkadang tidak bermanfaat. Terkadang kita punya ilmu, ilmu tersebut bermanfaat bagi kita, terkadang bermanfaat bagi kita. Itu semuanya Allah SWT yang mengaturnya. Naam, dengan kita banyak berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan naam, keteguhan iman, dan juga diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki dan yang sudah kita pelajari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ila huna. Walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ila huna tafadhalu, barakallahu fikum.